Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Ya, mohon maaf atas kendala yang ada. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran. Kita melanjutkan pelajaran kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita masih dalam bab tentang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya penulis rahimahullah menyebutkan Athar Asy'abi. Athar Asy'abi. Beliau mengatakan waqala Asy'abi kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahudi khusumah. Faqala al-yahudiyyu natahakamu ila Muhammad. 'Arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwah. Wa qala al-munafiq natahakamu ila al-yahud li'ilmihi annahum ya'khudhuna ar-rishwah. فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية. وقال الشعبي dan الشعبي رحمه الله mengatakan كان بين رجل من المنافقين dahulu di antara seorang dari kalangan munafiqin ورجل من اليهود dengan seorang yang lain dari kalangan Yahudi khusumah ada pertikaian, persengketaan, perselisihan. Faqala al-yahudiyyu maka orang Yahudi itu mengatakan natahakamu ila Muhammad. Ayolah kita berhukum kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arafa orang Yahudi ini mengetahui annahu la ya'khudzur rishwah bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau menerima rishwah. Uang suap, uang sokokan. Waqala al-munafiq namun orang munafik itu yang menampakkan beriman kepada Muhammad SAW justru mengatakan natahakamu marilah kita berhukum ilal Yahudi kepada orang-orang Yahudi saja dari kalangan kalian. Li'ilmihi karena dia tahu orang munafik ini tahu annahum ya'khudhuna rishwah bahwa orang-orang Yahudi itu suka menerima rishwah, uang suap, uang sokokan. Fattafaqa lalu keduanya pada akhirnya bersepakat ala an ya'tiya kahinan untuk mendatangi seorang kahin ya semacam dukun fi Juhainah yang ada di tempat bernama Juhainah fayatahakama ilaih lalu mereka berdua berhukum memperkarakan perselisihan mereka kepada kahin itu. Fana zalat maka turunlah ayat alam tara ila alladhina yazu'umun tidakkah engkau melihat orang-orang yang mengaku annahum amanu bima unzila ilaika bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wama unzila min qablika dan apa yang diturunkan sebelummu ya al-ayat sampai akhir ayat yaitu ayat yang disebutkan di awal bab ini ya di mana Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang ketika diajak berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya justru mereka berpaling padahal mereka mengeklaim mengaku beriman kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dan Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka dengan nifaq ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa engkau akan melihat orang-orang munafik itu ketika diajak menuju hukum Allah mereka justru yasuddun berpaling darimu ya Asy'abi rahimahullah itu menyebutkan kisah ini sebagai tafsir ya untuk beberapa ayat ini sehingga inilah penafsirannya sekaligus Kisah ini disebutkan oleh Asy'abi rahimahullah ya, untuk menerangkan bahwa inilah sebab nuzulnya, sebab turunnya beberapa ayat ini tentang orang yang munafik ya, yang bersengketa dengan orang Yahudi ya, lalu menolak orang munafik ini ketika diajak untuk mengembalikan perkara kepada hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham. Hanya saja atsar ini ya, riwayat ini tergolong mursalah, mursal ya, karena tidak disebutkan dari mana Asy'abi rahimahullah mendapatkan kisah ini. Sebab kisah ini nampak tidaklah diketahui oleh kecuali oleh para sahabat. Ya, tidak diketahui secara langsung kecuali oleh para sahabat. Ya, karena kisah ini menceritakan ya, ya apa tentang suatu peristiwa kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, adapun Asy'abi bukan dari kalangan sahabat, beliau rahimahullah dari kalangan tabi'i. Ya, walaupun tergolong mursalah namun ya apa kandungan makna beberapa ayat ini ya sangat tepat bisa diterapkan pada kisah itu ya, kisah itu semakin memperjelas kandungan makna ayat. Adapun Asy'abi, Al-Imam Asy'abi rahimahullah, beliau bernama Amir bin Syurahil, ayahnya yaitu Syurahil. Ada yang mengatakan Syurahil adalah kakeknya, adapun ayahnya adalah Abdullah, sehingga ya nasabnya adalah Amir bin Abdullah bin Syurahil. Wallahu a'lam. Beliau rahimahullah ya juga disebut Himyari, nisbat kepada Himyar, sebuah kabilah besar yang ada di negeri Yaman. Adapun kunyahnya, beliau adalah Abu Amr rahimahullah, dari kalangan tabi'in ya, dari kalangan pembesar tabi'in. Beliau seorang yang fiqah, terpercaya, dan faqih, hafil ya, banyak menghafalkan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa ya, beliau wafat pada tahun 103 Hijriah. Nah, disebutkan di sini ada dua orang yang berselisih, salah satunya dari kalangan munafiqin. Ya, dari kalangan munafiqin. Ya, siapa itu munafiq? Munafiq yaitu orang yang menampakkan Islam, menampakkan beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan syariat beliau, namun menyembunyikan kekafiran. Ya, dia menampakkan Islam ya untuk berbasa-basi di hadapan kaum muslimin agar ya dapat hidup di tengah-tengah kaum muslimin dengan nyaman. Ya, namun dia menyembunyikan hakikat aslinya yaitu al-kufr. Na'udzubillah. Diterangkan oleh para ulama kenapa sikap ini menampakkan Islam dalam keadaan menyembunyikan kekafiran disebut nifaq, dan pelakunya disebut munafiq. Diterangkan, diambil dari kata an-nafiqa, nafiqa'u, nafiqa' ya, huruf-huruf aslinya sama yaitu nun, fa, qaf, huruf asli atau huruf dasarnya sama. Nafiqa' apa maknanya? Ya, nafiqa yaitu lubang ya. Lubang hewan sejenis tikus, yarbu', sejenis tikus jerbua. Ya. Yarbu' atau jerbua ini dia biasanya menggali lubang untuk tempatnya, untuk tempat tinggalnya, ya. Dia akan melanjutkan penggalian lubang itu sampai mentok. Setelah itu dia akan melanjutkan penggaliannya ke atas. Setelah mentok ke bawah ya, mentok ke bawah ya, di bawah tanah ya, setelah itu dia menggali ke atas ya, yani ke arah yang lain, bukan lubang yang pertama. Namun dia sisakan lubang yang kedua ini ya, ya apa, selapisan tanah yang sekiranya mudah untuk dia jebol ketika dia butuhkan. Nah, lubang yang kedua inilah yang disebut dengan nafiqah. Yang disebut dengan nafiqah, ya, yang dipergunakan hanya ketika dibutuhkan, mungkin dalam keadaan darurat, ya, ada pemangsa yang memburunya ke dalam lubangnya, ya, lalu dia bisa menyelamatkan diri dari lubang yang seolah itu bukan lubang, seolah itu adalah tanah yang rapat tertutup, padahal tinggal dijebol sedikit, dia bisa melarikan diri dan keluar. Nah, dari situlah diambil kata nifaqun, dan orangnya disebut munafik, ya, karena seolah dia memiliki dua pintu, ya, dua pintu lubang tadi, satu sisi menampakkan Islam, di sisi yang lain dia menyembunyikan kekafiran, dan itulah hakikatnya. Dan orang yang kedua adalah Yahudi, Yahud. Ya, Yahud disebutkan nisbahnya kepada Yahuda, kepada nenek moyang mereka, leluhur mereka yang bernama Yahuda. Ada yang mengatakan Yahuda dengan zal, namun kemudian disesuaikan dengan ejaan bahasa Arab menjadi Yahuda, Yahud dengan dal. Asalnya Yahuda dengan zal, menjadi Yahuda dengan dal, sekedar untuk menyesuaikan ejaan bahasa Arab. Ya. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah bahwa Yahuda atau Yahuda ini yang merupakan, ya, salah satu putra Nabi Ya'qub alaihi salam. Salah satu putra Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya, kepada Yahuda atau Yahuda inilah orang-orang Yahudi bernisbat. Naam. Ada pertikaian antara dua orang ini. Satunya dari kalangan munafiqin dan yang kedua dari kalangan Yahudi. Ya. Nah, orang Yahudi ini ternyata malah mengajak untuk memperkarakan, ya, permasalahan mereka berdua kepada Nabi Muhammad SAW, ya, diselesaikan dengan keputusan beliau SAW. Hal itu bukan karena Yahudi, orang Yahudi ini beriman kepada beliau, namun karena Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang amin, terpercaya, seorang yang nasih, yang tulus, ya, adil. An arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwah, dia mengetahui bahwa beliau tidak mau menerima rishwah, uang suap, uang sokokan. Sikap adil beliau sangat besar, sangat kuat, ya, beliau tidak akan memihak, ya, kepada pihak yang salah, kepada pihak yang menzalimi. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang sangat adil, terkhusus dalam memutuskan di antara, ya, dua belah pihak yang bertikai, yang berselisih. Nah, adapun orang munafik yang secara zahir mengaku beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ternyata malah menolak ketika diajak kembali kepada hukum Nabi Muhammad SAW. Dia malah mengatakan, natahakamu ilal yahud, ya, marilah kita berhukum kepada orang-orang Yahudi saja dari kalangan kalian. Ya, ya, bukan karena sifat baik yang ada pada orang-orang Yahudi, namun li'ilmihi annahum ya'khuduna rishwah, karena dia tahu orang-orang Yahudi mudah dipengaruhi, ya, mudah memihak, ya, mereka suka mengambil rishwah, uang suap atau uang sokokan. Namun pada akhirnya mereka berdua bersepakat untuk mendatangi kahin, ya, seorang kahin, dukun, ya, telah kita pelajari bersama apa itu makna kahin, ya, yaitu orang yang apa? Yukhbir 'anil mughayyabati fil mustaqbal. Orang yang memberitakan tentang perkara yang gaib yang akan terjadi. Ya. Memang demikian apa masyarakat jahiliyah. Ya. Orang-orang jahiliyah terkhusus dari bangsa Arab dahulu, ya, mereka memiliki banyak kuhan, para kahin. Ya, kahin-kahin ini, ya, didatangi oleh syaitan-syaitan. Syaitan-syaitan ini membawa berita dari langit. Ya, berita yang mereka curi dari pembicaraan para malaikat di langit tentang perkara yang akan terjadi. Para malaikat sudah tahu, ya, mendengar langsung, ya, dari di antara mereka dari Jibril, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu terkadang benar para kahin ini ketika memberitakan dan meramalkan, ya, dan lebih banyak salahnya. Nah, masyarakat jahiliyah suka mengembalikan perkara kepada kohan, dukun dan semisalnya. Sehingga ini diantara apa perangai-perangai jahiliyah, ya, ketika mengembalikan ya sengketa kepada dukun, kahin dan semisalnya. Ini termasuk perangai jahiliyah yang harus dijauhi. Nah, fattafaqa, lalu keduanya bersepakat an ya'tiya kahinan, untuk mendatangi kahin, fi juhayna, di juhayna, yatahakama ilaih, lalu keduanya berhukum kepadanya, kepada kahin tersebut. Nah, fana zarat, lalu turunlah, alam tara ila alladziina zu'mun, tidak akan kau melihat orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelummu, yuriduna ayyatahakamu ila taghut, mereka justru ingin berhukum kepada taghut. Taghut yang dimaksud di sini adalah orang yang menghukumi dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan hukum yang bertolak belakang, berseberangan dengan hukum Allah. Ya, yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut. Wa yuridu syaitan ayudillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Dan sampai akhir beberapa ayat yang berikutnya. Nah, sehingga inilah sebab nuzul, sebab turunnya beberapa ayat ini menurut Asy-Sya'bi rahimahullah. Nah, sebagai faedah disebutkan di dalam athar Asy-Sya'bi ini, ya, bahwa di antara perangai orang-orang Yahudi adalah suka menerima rishwah. Adapun sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah beliau ya enggan, benar-benar tidak suka ya menerima rishwah, uang suap atau uang sokokan, dan itu adalah sifat yang baik. Nah, namun sebagai faedah ya terkait dengan memberi, ya, bukan menerima rishwah, ya, apa hukumnya ya memberi rishwah, apa hukumnya, apakah selalu haram ataukah tidak, ya, ada perincian. Namun sebelum itu, ar-rishwah, ya, diterangkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah pengertiannya. Ar-rishwah yaitu al-mal al-madfu' litawassuli ila syai', harta, ya, uang misalkan, al-madfu' yang diberikan, jadi diberikan kepada orang lain, litawassuli ila syai', ya, dalam rangka mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, ya, menggunakan uang itu sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ya, para ulama memberikan perincian, mereka mengatakan la takunu muharramah, rishwah itu tidak diharamkan, bukan menerimanya, ya, tapi memberi rishwah, ya, memberikan uang sokokan, uang suap, la takunu muharramatan, tidaklah diharamkan, illa idza arada al-insan an yatawassala biha ila batilin aw daf'i haqq, kecuali apabila seseorang ya dengannya ingin mendapatkan ya suatu hal yang batil, jadi dipergunakan untuk suatu hal yang batil, ya, yang bukan haknya, misalkan ingin mendapatkan sesuatu, ya, suatu hal, ya, yang itu bukan haknya, berarti itu kan zulm, kezaliman. Ya, karena zulm, kezaliman itu adalah menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Ya. Dan dia tidak berhak. Ya, berarti hal itu, ya, atau dia bukan tempat, ya, diberikan sesuatu tersebut, sehingga itu adalah kezaliman. Ya. Sehingga rishwah tidaklah diharamkan kecuali ketika dipergunakan untuk suatu yang batil, ya, yang itu bukan haknya, yang mengandung unsur zulm, kezaliman. Ya. أما من بذلها ليتمصل بها إلى حق له منع منه أو ليدفع بها باطلا عن نفسه فليست حراما على الباذل أما على آخرها فحرام أما على آخرها فحرام. Adapun orang yang memberikan uang suap, uang sepokan atau rishwah, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan haknya, ya, untuk mendapatkan haknya, atau untuk membela diri dan semisalnya, ya, bukan untuk menzalimi orang lain, ya, falaysat haraman, maka itu tidak diharamkan, alal badhil, tidak diharamkan bagi orang yang memberikannya. Ya, jadi orang yang memberikannya, ya, karena tujuannya itu adalah untuk mencapai, meraih haknya dan tidak menzalimi orang lain, maka tidak diharamkan dia memberikan rishwah itu. Adapun bagi orang yang mengambilnya, menerimanya, faharam, tetap haram. Ya. Entah orang yang membayar atau memberikan rishwah ini tujuannya apa, benar ataukah tidak, ya, tetap bagi orang yang menerimanya itu diharamkan, tidak boleh dia menerima rishwah. Nah, kemudian keterkaitan athar ini dengan bab sangat jelas, ya, keterkaitan athar ini dengan bab sangat jelas, yaitu bahwa berhukum dengan selain syariat Allah, ya, bertentangan dengan iman kepada Allah dan kitab-kitab sucinya. Bertentangan dengan iman kepada Allah dan kitab-kitab sucinya. Ya, dari mana disimpulkan? Ya, dari ini, orang-orang munafik mengaku beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya, tapi justru memilih untuk berhukum dengan selain hukum Nabi Muhammad SAW. Ya, lalu Allah menurunkan ayat yang mencela mereka atau mencela orang ini dan orang-orang lain yang semisal dengannya. Ya, itu bertentangan dengan iman. Yaz'umun, mereka mengaku. Kata-kata yaz'umun seringkali digunakan untuk, ya, suatu hal yang mengandung unsur kebohongan. Yaz'umun, bohong, tidak jujur. Ya, mereka mengaku annam amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik, beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Yaz'umun, ya, sehingga bertentangan, bertolak belakang, diingkari. Nah, beberapa faedah yang dapat diambil dari athar ini diantaranya sebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wujub at-tahakum ila syari'atillah. Ini yang pertama, kewajiban berhukum dengan syariat Allah. Ya, kewajiban berhukum dengan syariat Allah. Faedah yang kedua, bahwa berhukum dengan selain syariat Allah adalah hal yang bertentangan dengan iman. Bertentangan, bertolak belakang dengan iman. Nah, faedah yang ketiga, ya, athar ini, athar Asy-Sya'bi rahimahullah ini menyingkap hakikat orang-orang munafik yang mana mereka lebih buruk daripada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi buruk, namun orang-orang munafik lebih buruk lagi, karena orang-orang munafik, ya, tidak ada keimanan, ya, yang membawa mereka untuk, ya, berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pula demikian pula tidak ada akal sehat yang semestinya mereka bisa menimbang dengan akal sehat itu bahwa hukum Allah itu lebih baik daripada hukum yang lain. Berbeda dengan orang Yahudi ini yang disebutkan di dalam kisah, ternyata lebih mending dari segi akal sehatnya, mendorongnya untuk berhukum dengan hukum Nabi Muhammad SAW. Jadi akal sehatnya mendorongnya, bukan imannya, karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Namun secara logika, ya, dia mengetahui sifat baik Nabi Muhammad SAW yang sangat adil, sangat tulus, sangat amanah dan jujur, dan tidak mau menerima rishwah. Ya, tapi orang-orang munafik dia sangat buruk. Ya, iman tidak ada. Ya, demikian juga mereka tidak menggunakan, ya, akal pikir yang jernih. 6. Kemudian faedah yang keempat, haramnya mengambil rishwah. Ya, mengambil rishwah itu haram. Menerima maksudnya. Menerima rishwah itu haram bagaimanapun keadaannya. Ya, itu haram. Dan itu disebutkan dalam azhar ini termasuk akhlak al-Yahud. Akhlak dan perangai-perangai orang Yahudi. Dan disebutkan di dalam hadis lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menerima rishwah dan orang yang memberikan rishwah. Namun sudah berlalu tadi perinciannya terkait dengan orang yang memberikan, ya, memberikan rishwah. Kemudian penulis rahimullah menyebutkan, ya, asar yang lain. Beliau rahimahullah mengatakan waqilah. Dan diceritakan nazalat fi rajulaini. Ayat ini, ayat yang disebutkan tadi di awal bab, ada turun tentang dua orang. Ikhtasama, yang keduanya berselisih, bersengketa. Faqala ahaduhuma, salah satunya mengatakan, natarafa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayo kita, ya, melaporkan, ya, ini menyerahkan, ya, memperkarakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala al-akhar, namun yang lainnya, yang satunya yang mengatakan ila Ka'b bin al-Ashraf. Ya, jangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita, ya, berhukum, ya, memperkarakan kepada Ka'b bin al-Ashraf saja. Thumma tarafa'a ila Umar, lalu kemudian mereka berdua pada akhirnya, ya, melaporkan atau memperkarakan kepada Umar, ya, radhiyallahu anhu. Fadzakara lahu ahaduhuma al-qissata. Kemudian salah satu dari dua orang itu menceritakan kisah itu kepadanya, ini kepada Umar. Fadzakara lahu, lahu, menyebutkan kepadanya, ini kepada Umar. Ya, salah satu dari dua orang itu menceritakan, ya, kisah itu kepada Umar. Yani orang ini diajak untuk berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi justru memilih dan mengajak berhukum kepada Ka'ab bin al-Ashraf. Ya. Faqala lil ladzi lam yarda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia, yani Umar, berkata, lilladhi, kepada orang yang lam yarda, tidak ridha, tidak ridha, tidak suka, bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akadzalika, apakah seperti itu? Apakah demikian? Seperti yang diceritakan bahwa kamu diajak berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi menolak? Qala, na'am, dia menjawab ya. Dia menjawab ya. Fadarabahu bisayf, lalu Umar pun, ya, menebas orang ini dengan pedang. Faqatalahu, kemudian membunuhnya. Nah, kemudian membunuhnya. Nah, disebutkan di sini waqila, dan disebutkan, diceritakan, yakni sebab turun yang lain. Kalau tadi Asy-Sya'bi rahimahullah menyebutkan sebab nuzul ayat-ayat ini tentang dua orang yang bersengketa, satunya orang munafik, satunya orang Yahudi. Ya, orang munafik yang menolak berhukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi diceritakan ada sebab nuzul yang lain. Waqila di sini, dan dikatakan, diceritakan. Nah. Dan diceritakan, disebutkan oleh Syekh Sulaiman, ya, penulis kitab Tafsir Taisir Al-Aziz Al-Hamid, syarah kitab Tauhid juga, ya, cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis kitab Tauhid ini, ya, disebutkan di dalam Taisir Al-Aziz Al-Hamid bahwa kisah ini diriwayatkan dengan berbagai jalur, dan kisah ini, ya, masyhur, dikenal, ya, baik di kalangan para ulama terdahulu maupun belakangan, ya, sehingga kemasyhuran ini apa mencukupi dari sanadnya banyaknya jalur ini, ya, apa namanya, dengan banyak jalur ini, jalur-jalur riwayat ini, maka tidak masalah kelemahan sanadnya. Jadi sanadnya ya, lemah-lemah, tapi banyak jalur sehingga tidak begitu bermasalah. Dan dari segi makna benar, ya ini keliru dan salah orang yang menolak dan enggan ketika diajak berhukum dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, disebutkan di sini nazalat fi rajulain ikhtasama. Beberapa ayat ini turun tentang dua orang laki-laki yang berselisih, bersengketa. Ya. Kalau tadi di atsar Asy'ab, di dalam atsar Asy'abi disebutkan satunya dari kalangan munafik, satunya dari kalangan Yahudi. Kalau di sini mubham, disamarkan. Bisa jadi keduanya ya dari kalangan muslimin. Ya. Bisa jadi keduanya dari kalangan munafikin. Ya, bisa jadi yang lain. Allahu a'lam, tidak dijelaskan. Yang jelas satunya mengajak untuk berhukum kepada Nabi Muhammad SAW, ya, agar beliau yang memutuskan perkara, menyelesaikan sengketa mereka. Namun yang satunya justru mengajak kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, ya. Siapa itu Ka'ab bin Al-Ashraf? Ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dia Ka'ab ibn Al-Ashraf adalah Yahudi, seorang Yahudi Arabi, dari kalangan Arab. Jadi dia termasuk keturunan Arab tapi beragama Yahudi. Nah, dia dari Tai, ini dari daerah atau dari kabilah Tai. Ya. Dan ibunya dari Bani Nadir, dari kabilah Bani Nadir. Ka'ab bin Al-Ashraf ini kana syadidul adawah, sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ka'ab bin Al-Ashraf ini termasuk ya min zu'ama, termasuk ya apa pembesar Bani Nadir, termasuk pembesar Bani Nadir yang sangat memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Lalu orang yang mengajak untuk berhukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menceritakannya kepada Umar bin Khattab. Ya, sebelumnya mereka bersepakat ya pada akhirnya berhukum kepada Umar saja sudah, tidak kepada Nabi Muhammad SAW dan juga tidak kepada Ka'ab ibn al-Ashraf. Setelah sampai kepada Umar bin Khattab, ya, orang yang pertama tadi yang mengajak kepada Nabi Muhammad SAW menceritakan duduk perkaranya, kenapa mereka berdua justru memilih Umar bin Khattab untuk menengahi ya, dan menyelesaikan permasalahan. Ya, diceritakan orang ini yakni menolak. Dia justru mengajak kepada Ka'ab bin Al-Ashraf. Ya. Lalu Umar bin Khattab memastikan, mengklarifikasi, "Akadzalik?" Ya. Apakah memang seperti itu? Yang seperti yang diceritakan engkau tidak mau diajak berhukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, "Na'am, ya." Fa darabahu bisayf fa qatalah. Maka Umar bin Khattab pun ya menebasnya dengan pedang lalu membunuhnya. Naam. Naam. Jadi kisah ini menunjukkan bahwa kisah ini dan kisah sebelumnya ya yang disebutkan dalam atsar Asy'abi menunjukkan bahwa orang yang tidak ridha sama sekali ya, membenci ya dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia adalah kafir, yajibu qatluh, ya, harus dibunuh. Ini murtad, kafir harus dibunuh. Oleh karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membunuhnya. Tapi mungkin muncul pertanyaan, kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membunuh orang ini dalam keadaan mestinya perkara seperti ini ya disampaikan terlebih dahulu kepada al-imam, kepada pemimpin, kepada penguasa, ya. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin ya pemerintahan juga, maka jawabannya adalah nampaknya wallahu alam Umar bin Khattab sudah tidak lagi tidak lagi kuasa untuk menahan ghairahnya, beliau ghairah cemburu yang sangat besar ya, yang sangat besar dan sangat marah kepada orang ini. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung membunuhnya. sebab dia tahu bahwa ini riddah, kemurtadan dari Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh orang yang murtad, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa mengganti agamanya, yakni agama Islam sebelumnya muslim, dengan agama yang lain murtad, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Nah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yakni sangat ghayur, memiliki ghairah yang sangat tinggi, tidak lagi kuasa ya untuk apa namanya tidak segera menghukumnya. Ya, namun bukan berarti ini apa namanya bisa dan boleh dipraktikkan ya oleh kaum muslimin ya di, apa namanya secara bebas ya tidak, tetap dikembalikan kepada pihak yang berwenang agar tidak terjadi keributan, kerusuhan ya, perpecahan dan lain sebagainya. Nah, keterkaitan atsar ini dengan bab ya sangat jelas seperti tadi. Ya, atsar ini, kisah ini menunjukkan kufurnya, kafirnya orang yang ya tidak ridha dengan syariat Allah sebagai hukum dan dia berhak dibunuh. Ya. Kenapa berhak dibunuh? Ya tadi karena murtad, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa mengganti agama Islam dengan agama yang lain, maka bunuhlah dia. Nah. Kemudian beberapa faedah yang dapat diambil dari atsar ini, dari kisah ini, yang pertama adalah bahwa ya menjadikan ya selain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi keputusan hukum ya, yakni berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam persengketaan, perselisihan, itu termasuk riddah alil Islam. Tapi ingat, sudah ada perinciannya waktu itu, berhukum dengan selain hukum Allah itu bagaimana, ada perincian ya. Ada perincian. Ya. Nah. Jadi berhukum dengan selain hukum Allah adalah kekafiran kecuali kapan? Ketika dia masih mengakui bahwa hukum Allah itu lebih baik. Bahwa hukum Allah itu lebih baik dan tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah hanya saja terbawa oleh hawa nafsu. Hanya saja terbawa oleh hawa nafsu. Ya, dia mengakui salah dan dosa. Itu tergolong dosa besar. Tapi tidak sampai kepada kekafiran kalau masih mengakui dan meyakini tidak bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah, tetapi dia terbawa oleh hawa nafsu. Nah, Allahul musta'an. Nah, kemudian faedah yang kedua, anul murtad, bahwa orang yang murtad dari agama Islam itu hukumnya adalah yuqtal, dibunuh. Hukumannya adalah dibunuh. Ini oleh karena itu Umar bin Khattab membunuhnya. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa ya mengajak untuk berhukum dengan syariat selain syariat Allah itu merupakan ya salah satu sifat orang-orang munafik. Ya, salah satu sifat orang-orang munafik. Ya. Nah, karena orang ini ya nampaknya munafik, diajak untuk berhukum kepada Nabi Muhammad SAW, tapi justru memilih Ka'ab ibn al-Ashraf. Ya. Kemudian akhirnya malah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini walaupun kepada Umar bin Khattab, tapi dia nampak tidak ridha kepada hukum Nabi Muhammad SAW, sehingga mengajak-ajak kepada selain hukum Allah ya dalam menyelesaikan permasalahan, itu termasuk sifat orang-orang munafik. Ya, ra'aital munafiqin yasudduna 'anka sududa. Ketika diajak, gua akan melihat orang-orang munafik itu, yakni diajak kepada hukum Allah, gua akan melihat orang-orang munafik itu berpaling darimu, yakni dari hukum dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang keempat, disyariatkannya marah. Tapi bukan marah karena pribadi, namun marah lillah. Marah karena Allah, marah demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan marah demi agama Allah. Ya. Ya. Di sini disimpulkan karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat marah kepada orang ini dan bukan marah pribadi. Bahkan mereka berdua ingin berhukum, mempercayakan permasalahan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak tersanjung. Oh, mereka menghargai dan menghormati saya. Tidak. Tetap marah. Ya. Kenapa? Marah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kelima, disyariatkannya mengubah kemungkaran dengan tangan bagi yang mampu. Di sini Umar bin Khattab mempraktikkan apa? Taghyirul munkar bil yad. Man ra'a min kemungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa mampu atau barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaknya dia ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Ya. Fa illam yastati', jika tidak mampu, maka dengan lisannya dan seterusnya, menunjukkan bahwa ya, dilihat apa namanya? Pada kudrah, kemampuan. Dan kemampuan di sini bukan semata-mata mampu melaksanakan, tapi mampu tidak meredam dan menghindarkan efek-efek yang tidak baik setelah itu. Ya, kalau terjadi keributan, kerusuhan, kemungkaran yang lebih besar lagi, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ini kemungkaran lebih besar, artinya dia tidak mampu, walaupun dia mampu melaksanakan apa namanya? Taghyirul munkarnya, inkarul munkarnya dia mampu dengan tangan, tapi dia tidak mampu mencegah efek kemungkaran yang lebih besar. Berarti dia dikatakan tidak mampu. Harus dilihat juga efeknya. Kemudian faedah yang keenam dan yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah di sini, yaitu bahwa ya, mengetahui al-haq, ya, mengetahui kebenaran, ya, tidak cukup tanpa mengamalkannya. Tidak cukup tanpa mengamalkannya. Ya. Yani mengetahui wajibnya berhukum kepada hukum Allah. Ya. Mengetahui bahwa hukum Allah itu begini. Ya. Tapi kemudian dia lebih memilih hukum yang lain dalam berbagai hal, berbagai permasalahan, entah apa itu. Ya. Mengetahui kebenaran, tapi dia justru mengambil aturan yang berbeda dengan al-haq, dengan al-kitab wa sunnah. Ya, itu tidak cukup. Ya. Tidak cukup mengetahui kebenaran tanpa diamalkan. Ya. Allah Ta'ala alim bisawab, ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.